teman-teman semuanya. Hai hai hai. Pokoknya hari ini kita gembira. Iya dong, harus tetap semangat pagi meskipun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tetap harus menjaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas ya. Kalian di rumah aja, kita yang menghibur dari sini ya. Okay. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya New Morata Official. Dan jangan lupa di like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Kali ini si manis yang ada di sebelah aku, Jihan Audi. Hai, ketemu satu lagi. Satu kata dong untuk mereka-mereka yang sudah nyakitin kamu dan meninggalkan kamu. Halo. Ya, pokoknya kalian luar biasa lah. Oke. Ya udahlah, seperti layangan kalau sudah dilepas ya sudah biarkan ya. Wes tatas, Jihan Audi, New Morata. Tatas no mas. Pues estamos.